kau menyisakan tangis pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hatiku bergetar. Waktuku tahu, kau terluka saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hatiku bergetar. Waktuku tahu, kau terluka saat aku ucapkan maaf. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Kau harus tahu, dalam hatiku bergetar. Waktuku tahu, kau terluka saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih. Ucapkan maaf, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Dan ucapkan maaf, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku.